sampai manakah batasan nazar kepada seorang akhwat? Ketika seorang ingin meminang seorang wanita atau akhwat, batasan nazar, wallahu'alam, seperti yang pernah kita sampaikan dulu, sesuai dengan anggota-anggota wudu, ya, itu yang boleh terbuka, sesuai dengan anggota wudu, wallahu'alam.